dan juga Mu'adz yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk diletakkan di Mekah mengajari mereka agama, dan juga diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama di inilah keistimewaan beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritakan padaku tentang amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi menjawab, laqad sa'alta 'an 'azimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah. Tetapi itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Pertama, kau beribadah pada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa tu'ti az-zakat, dan engkau atau tu'ti az-zakat, engkau mengeluarkan zakat. Wa tashum ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajjul bait, dan engkau haji ke Baitullah al-Haram. Ini amal yang yudkhilul 'abd ila al-jannah wa yubaid 'anil nar, memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Jawabannya ternyata rukun-rukun Islam, yaitu beribadah pada Allah, bertauhid, kemudian salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu tentunya. Kemudian beliau berkata, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Disinilah Rasulullah SAW memiliki adab yang sangat tinggi dan memiliki perangai akhlak yang luhur. Orang minta satu, dikasih dua. Artinya, dia nanya tentang perkara yang amalan yang yudhilun, yudhilun dari jannah. Dia jawab rukun Islam. Tetapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan sesuatu yang lain, yaitu yang menunjukkan pintu-pintu kebaikan. Ternyata sangat luas. Al-shaumu junnah, puasa itu akan menjadi tameng buat ini. Wasadaqatu tusfi'ul khati'ah kama yusfi'ul ma'un nahr. Sadaqah akan memadamkan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti air memadamkan api. Tentunya sekarang diajarkan puasa-puasa sunnah, sadaqah-sadaqah sunnah. Kalau tadi yang wajib-wajibnya saja, intinya itu puasa Ramadan, zakat yang wajib, haji, salat. Ini cukup memasukkan surga, jauhkan dari neraka. Tetapi ingat, di sana ada pintu-pintu kebaikan. Puasa akan menjadi junnah, menjadi tameng buatmu, tameng dari berbagai macam kejelekan dan hawa nafsu. Sedekah akan memadamkan, menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Wa salatul rajul min jawfil lail, dan juga salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah 15 sampai ke 17. Tatajafa junubuhum 'anil madajii. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Summa qala. Kemudian Nabi menjawab lagi dengan ilmu yang berikutnya. Artinya meminta satu dikasih tiga berarti. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa darwati sanami. Maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepadamu tentang pokoknya segala perkara. Tiang-tiangnya dan puncak tertingginya. Tentunya sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal tidak menolak dikasih ilmu. Maka beliau menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku ingin diberitahu. Maka Nabi menjawab, Rasul Amri al-Islam. Pokok urusan ini adalah keislaman. Pokoknya keislaman. Kalau tidak Islam, percuma. Mau apapun dia beramal baik, tidak ada nilainya. Didatangkan nanti yawal qiyamah, maka Allah jadikan habaan mansura, debu yang berterbangan. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak akan tegakkan untuk mereka timbangan. Ini tidak dihitung, tidak ditimbang. Maka ra'su al-amr adalah Islam. Pokoknya adalah keislaman. Wa amuduhu shalah. Sedangkan tiang-tiangnya, tonggak-tonggaknya adalah salat. Wa darwatu sanabihi jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad. Sehingga ketika digambarkan sebagai sebuah bangunan, pondasinya itu adalah keislaman dengan rukun-rukun Islam tadi. Masih ada pondasi, insyaallah masih selamat. Artinya selamat, tidak kekal dalam neraka. Mungkin diadab tetapi tidak kekal dalam neraka. Itu makna selamat bagi orang yang masih punya keislaman. Kemudian tiang-tiangnya adalah salat. Kemudian di atasnya ada atap tertingginya, yaitu jihad, yang melindungi agama ini dan melindungi kaum muslimin. Tumaqala. Kemudian Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Masih diberi faedah lagi yang keempat oleh Rasulullah SAW. Maukah aku beritahukan kepadamu bimalaki dhalika kulli, perkara yang bisa memegang semua itu. Ini lebih menarik. Maka sahabat Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kami ingin sesuatu yang merupakan malaku dalika kulli, yang akan bisa memegang semua itu tadi yang sudah disebutkan. Nabi menunjuk lidahnya, atau dikatakan akhadha bilisani, mengambil lisan beliau, jaga untukmu mulut ini. Ala kuffa alaika hadha, jaga mulut. Qultu ya Nabi Allah, kata Mu'ad, wahai Nabi Allah, a inna la mu'akhaduna ala ma natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita akan dihitung juga, akan dihukum juga dengan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi menyatakan, takilat ke ummu, ibumu kehilangan kamu, karena ibumu kecewa dengan kamu. Wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sungguh kamu mengecewakan ibumu. Tidaklah seseorang tersungkur dalam api neraka dengan moncong-moncong mereka, wujuh, wajah-wajah, manakhir, apa yang ada di depan muka ini, hidung atau lubang hidung. Dikatakan tidaklah manusia tersungkur dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka, atau beliau berkata tidaklah tersungkur dengan moncong-moncong mereka ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena hasil dari lidah-lidah mereka. Qala binazakumullah. Memang lidah tidak bertulang. Wallahi hampir-hampir kita enggak ada yang bisa menghitung berapa kalimat yang kita ucapkan sejak pagi sampai sore. Apalagi sepanjang umur kita. Apa yang kita ucapkan bisakah dihisab? Begitu mau tidur saya ngomong apa siang tadi? Ngobrolnya apa saja? Bicaranya apa saja? Mana yang baik, mana yang jelek, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram? Hampir-hampir tidak bisa. Ada orang yang bisa, tetapi hampir-hampir susah karena banyaknya kita berbicara. Barakallahu fikum. Ternyata itu dikatakan oleh Nabi, malaku dalika kulli, au bimalaki dalika kulli, engkau bisa memegang semua tadi kalau engkau menjaga lisan. Kalau tidak menjaga lisan, kamu tidak akan bisa memegang yang tadi semuanya. Akan hilang, berguguran. Kamu sudah beramal ini, beramal ini, beramal ini. Tadi pintu-pintu kebaikan sudah disebutkan, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dikerjakan masya Allah. Tetapi mulut gak ada remnya, maka berguguran. Sampai ketika amalan-amalan tidak terpegang, amalan-amalan soleh tadi tidak terpegang. Maukah aku tunjukkan bagaimana aku menjaga dan memegang semua itu tadi? Kufa alaika hadza, jaga olehmu lisan ini. Beberapa sahabat di hadapan Rasulullah, ketika ada seorang atau ada utusan, bukan seorang, kemudian mereka berkata, kamu cari siapa juru bicaramu, utusan ini ada berapa orang. Kata sahabat yang lain, kamu saja jadi juru bicara. Yang lain bilang, jangan, yang ini kamu lebih, anu lebih, ini lebih. Terjadi suara yang keras di hadapan Rasulullah. tok. Ucapannya baik. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan keraskan suaramu di atas suara Nabi. Dan jangan jaharkan suaramu seperti antara kamu dengan orang lain. Habis antara kalian dengan kalian. Dibedakan ucapan dengan Rasulullah. Dan jangan keraskan suara kalian. Dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dan kalian tidak merasa. Antah boto a'malukum wa antum la tash'urun. Itu sahabat yang tadi berbicara keras menangis. Hilang dari pandangan kaum muslimin. Kata Rasulullah, aina fulan. Gak tahu ya Rasulullah. Cari. Dicari. Sudah menangis. Menangis, menangis, menangis. Ditanya, mengapa engkau menangis? Demi Allah, yang paling keras suaranya waktu itu adalah aku. Dan aku khawatir amalan-amalanku akan gugur dengan itu. Kembali pada Rasulullah, ya Rasulullah. Fulan masih menangis dan dia begini-begini. Sampaikan padanya. Dia min ahli jannah. So dia termasuk ahli surga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Asyahid yang menjadi dalil dari pembahasan kita adalah kalimat tadi. Antah bata amalukum wa antum la tash'urun. Gugur amalan-amalanmu dalam keadaan tidak merasa. Anda menuduh apa itu? Untuk ini. Bisa. Belum bicara jelek, belum bicara ghibah, belum hasad, dengki, belum cerita segala macam fitnah, belum. Hanya suaranya keras. Dari suara Nabi. Tahbata amalu. Gugur amalan kalian. Maka malaku dalika kullih kuffa alaika hadha. Ini secara ringkasnya dari hadis yang ke-29. Kita lihat syarahnya dari Ibnu Rajab rahimahullah. Hadal hadis kharajahu al-imam Ahmad wa al-Tirmidhi wa al-Nasai wa Ibn Majah min riwayati Ma'mar an Asim ibn Abi Najud an Abi Wa'il an Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. وقال الترمذي حسن صحيح ان هذا الترمذي حسن صحيح وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين dan pada apa yang diucapkannya ada waham dari dua sisi. Maksudnya diucapkan oleh Tirmidzi dikatakan hasan sahih, dikatakan fihi nawar, ada pembahasan, ada perlu dibahas lagi. Min wajhain, dari dua sisi. Ahaduhuma annahu lam yathbut sima'u Abi Wa'il min Mu'ad. Pertama, tidak sabit mendengarnya Abu Wa'il dari Mu'ad. Wa in kana qad adrakahu bis-sinni, walaupun secara umur ketemu. Wa kana Mu'ad bis-Syam, tetapi Mu'ad di Syam. Wa Abu Wa'il di Kufah. وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون عن انتفاء السماء بمثل هذا. Kebanyakan imam-imam seperti Imam Ahmad dan lainnya, mereka berdalil kalau tempatnya berbeda dan tidak ada imkanul luqi, maka mereka tidak menganggap bahwa beliau mendengar dari beliau. Dianggap tidak ada sima, intifa sima bimithli hadha. Ini ilmu hadis. Ini umur lahir, ini umur wafat. Ini umur lahir, ini umur wafat. Kalau di sini enggak ketemu berarti. Wafat ini baru lahir. Tapi kalau begini ketemu. Ini meninggalnya dia setelah ini lahir. Ketemu pun bisa ketemunya sedikit sekali. Artinya ini baru lahir, belum bisa bicara, ini sudah meninggal. Jelas tidak sima kan? Tapi kalau ada kemungkinan dia sudah balik, paling tidak, paling sedikit sudah mumayyiz dalam keadaan ini masih hidup. Baik. Ternyata ini baru satu kemungkinan. Iya, memang secara sin, secara umur mungkin mendengar seperti ini tadi. Secara umur mungkin mendengar. Tapi secara imkanul luqi, kemungkinan bertemu, inilah perbedaan Imam Bukhari dan yang lainnya. Imam Bukhari mensyaratkan harus ada kemungkinan ketemu. Kalau yang satu diriwayatkan dia di Kufah dan tidak ada riwayat dia ke Syam, bagaimana bisa mendengar? Kalau satu kota selesai, satu negeri selesai, atau pernah ke negeri tersebut selesai juga, karena ada imkan luki, kemungkinan bertemu. Tetapi kalau tidak ada, maka ini yang dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah dari kritikan pertama, yaitu sebagian ulama menganggap tidak bisa dikatakan mendengar kalau tidak ada kemungkinan bertemu, karena tempat yang berbeda dan tidak diriwayatkan ada safar. Waqad qala Abu Hatim Ar-Razi fi sima' bi Wa'il min Abi Darda. Diriwayatkan oleh Abu Hatim, atau dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi tentang mendengarnya Abu Wa'il dari Abi Darda. Dijawab, dikatakan qad adrakahu, dia telah bertemu dengannya. Wa kana bil Kufah wa Abu Darda bis Syam. Bahwasanya dia di Kufah dan dia di Abu Darda di Syam. Yani annahu lam yasih lahu sima'. Kata beliau, kata Abu Hatim, iya, memang adrakahu, memang memungkinkan, adrakahu itu memungkinkan secara umum. Tetapi ternyata maknanya, tetapi yang ini di Kufah, yang ini di Syam, bagaimana mungkin bisa mendengar? Waqad haka Abu Zur'ah ad-Dimashqi an qaumin annahum tawaqqafu fi sima' Abi Wa'il min Umar. Sedangkan Abu Zur'ah ad-Dimashqi meriwayatkan dari beberapa kaum bahwa mereka tawakkuf, abstain, tidak berpendapat tentang mendengarnya Abu Wa'il dari Umar, atau nafauhu, abstain, tidak menyebutkan mendengar ataupun tidak mendengar. Fatimawan Mu'ad ad-Ba'ad, sedangkan mendengarnya dari Mu'ad lebih-lebih lagi. Baik. Wattani, kritikan kedua. Anahu qad rawahu Hammad ibn Salamah an 'Asim ibn Abi Najud. Disebutkan sanadnya dari Hammad ibn Salamah, dari 'Asim ibn Abi Najud, dari Syahr ibn Hausham, dari Mu'adz, kharrajahu al-Imam Ahmad mukhtasara. Wa qala Daruqutni wa huwa ashbah bis-shawab, dan ini kata Daruqutni lebih dekat pada kebenaran. Lian al hadith ma'rufun min riwayat Syahr ala ikhtilafin alaihi fi. Karena hadith ini ma'ruf, terkenal dari riwayat Syahr. Ternyata disebutkan dari 'Asim ibn Abi Najud, dari Ibn Hausham, dari Syahr ibn Hausham, bukan dari Abi Wa'il. Artinya ada jalan lain. Yang tadi dari Abi Wa'il dikritik, walaupun secara umur memungkinkan mendengar, tapi tidak ada imkan untuk bertemu. Sedangkan yang kedua, ada sanadnya yang disebutkan dari Hammad ibn Abi Salamah, dari 'Asim ibn Abi Najud, kemudian bukan dari Abi Wa'il, tetapi dari Syahr ibn Hausham, dari Mu'ad. Kalau Syahr ibn Hausham terbukti mendengar secara umur memungkinkan, secara tempat memungkinkan, maka dikatakanlah Daruqutni huwa ashbah bis-shawab. Ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Qultu wa riwayatu Syahr an Mu'ad mursalah. Tetapi saya katakan riwayat Syahr an Mu'ad mursalah, yakinan dia mursal secara yakin, secara yakin. Limadha? Wa Syahr mukhtalafun fi tawthiqihi wa tad'ifihi. Karena beliau diperselisihkan antara sahih atau dhaifnya, apakah dia thiqah atau tidak thiqah. Wa qad kharrajahu al-Imam Ahmad min riwayat Syahr an Abdurrahman ibn Ghun an Mu'ad wa kharrajahu al-Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Syahr, tidak langsung dari Mu'ad, tapi Syahr ibn Hausham an Abdurrahman ibn Ghun dari Mu'ad. Baik. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dari riwayat Urwah ibn al-Nazal, al-Nazal ibn Urwah, wa Maimun ibn Abi Shabib, kilahuma an Mu'ad. Kedua-duanya dari Mu'ad. Walam yasma Urwah wala Maimun. Tetapi Urwah dan Maimun keduanya tidak mendengar dari Mu'ad. Dan bisa jadi barakallahu fikum saat itu terkenal ucapan ini dari Mu'ad. Kata Mu'ad, kata Mu'ad, kata Mu'ad. Sehingga banyak yang meriwayatkan dari Mu'ad ternyata tidak langsung mendengarnya, tapi dari orang lain yang tidak disebut. Walahu turuqun ukhra, dan memiliki jalan-jalan lain dari Mu'ad, kulluha dha'ifah, semuanya lemah. Wa qawlu akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Ucapannya, khabarkan kepadaku tentang amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Fataqaddama syarhul hadits tsani wal 20 min wujuhin tsabitah min hadits Abi Hurairah wa Abi Ayyub. Sudah lewat syarah hadis ini yang kedua, yang ke-22 maksud saya, tsani wal 20, dari riwayat yang tsabit. Kata-katanya sama dengan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan Abi Ayyub wa ghairihima, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an misli hadhihi al-mas'alah, bahwa Nabi pernah ditanya tentang pertanyaan yang seperti ini. Wa ajaba bi nahwi ma ajaba bihi bi hadits Mu'adz, dan dijawab dengan jawaban yang mirip dengan hadits Mu'adz. Wa bi riwayat al-Imam Ahmad bi hadits Mu'adz, dan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Mu'adz bahwa dia berkata, ya Rasulullah, inni uridu an as'alaka an kalimatin qad amradatni wa aqamatni wa ahzanatni. Ya Rasulullah, aku ingin tanya satu kalimat, kalimat yang sudah membuat aku sakit, kalimat yang sudah membuat aku jatuh sakit, wa ahzanatni, dan membuat aku sedih. Qala sal amma shitta, tanyalah apa yang kau mau. Qala akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannah la as'aluka ghayrahu, khabarkan kepadaku amalan yang masukkan aku ke dalam surga dan aku tidak tanya lagi selain itu pada siapapun. Hadha yadullu 'ala shiddati ihtimami Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu bil 'amali shalihah, jadi menunjukkan betapa sangatnya beliau mementingkan, yakni Mu'adz bin Jabal mementingkan amalan yang saleh. Wa bihi dalilun ala anna al-a'mala sababun li dukhulil jannah, bahwasanya amalan merupakan sebab masuk surga, kama qala ta'ala wa tilkal jannah allati awrastumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan karena kalian, yang uristum, kalian diberi. Itulah surga yang kalian diberi dengannya karena apa yang kalian amalkan. Ini surga diberikan karena rahmat Allah SWT kepada orang yang beramal saleh. Sehingga bukan karena keturunan, bukan karena darahnya, mengalir padanya darah Nabi, bukan karena itu semua, bukan karena Quraisy, bukan karena Ahlul Bait, bukan karena Alawi, tapi karena amal. Sehingga para sahabat selalu bertanya, amalan apa yang bisa masukkan aku dalam surga? Amalan apa yang bisa masukkan aku dalam surga? Wa amma qawluhu, adapun ucapannya, lan yudkhila ahadukum ahadun minkumul jannah bi amali. Bagaimana dengan hadis yang berkata tidak akan mungkin masuk surga dengan amal? Artinya tidak mungkin kalian masuk dalam surga seorang pun, la yadkhulu ahadun minkumul jannah bi'amali. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Bagaimana dengan ini? Kok bertentangan? Al-muradu wallahu alam, yang dimaksudkan wallahu alam, anna al-amal bi nafsihi la yastahiqqu bihi ahadun al-jannah. Kalau amal saja sendirian binafsi, la yastahiqqu bihi ahadun al-jannah, enggak akan mungkin menyebabkan seseorang berhak mendapatkan surga. Laula anna Allah ja'alahu bi fadlihi wa rahmatihi sababan lidzalik. Kalau bukan karena Allah yang menjadikan amalan tersebut sebagai sebab, kalau bukan karena Allah dengan fadilahnya dan rahmatnya menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Berarti bukan amalannya murni, tapi karena rahmat Allah. Diberikan kepada siapa rahmat Allah? Diberikan kepada mereka-mereka yang beramal saleh. Wal amalu nafsuhu min rahmatillah. Bahkan amalan itu sendiri, kenapa dia bisa beramal saleh? Karena rahmat dari Allah Ta'ala. Wa fadlihi ala 'abdi, dan itu fadilah Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga ketika ada orang miskin yang protes kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya merampas atau mengambil seluruh pahala, kita gak kebagian. Kenapa? Kalau sholat, mereka pun juga sholat. Kalau kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Kalau kami beramal, mereka juga beramal. Tetapi mereka bisa sedekah, kami gak bisa. Mereka bisa perang, ya kami gak bisa. Karena perang waktu itu membawa sendiri-sendiri senjatanya, perlengkapannya, kudanya, semuanya bawa sendiri-sendiri. Yang gak punya gak bisa. Ila akhirih, maka Nabi mengajarkan zikir 33 kali subhanallah, 33 kali. Kamu bisa bersedekah dengan ini. Maka dia bersedekah. Bisa mengalahkan mereka orang-orang kaya, kecuali kalau mereka juga mengucapkannya. Ternyata orang kaya mendengar zikir tadi dan ikut membacanya. Maka kembali lagi ya Rasulullah, ternyata ahlul juzur juga membaca apa yang kami baca. Apa jawaban Rasulullah SAW? Zalika fadlullahi yudhihi man yasha. Ini yang akan saya maksud. Atau ini yang jadi syahid. Zalika fadlullah yudhihi man yasha. Itu fadilah Allah. Oh, apa lagi? Artinya mereka bisa beramal seperti itu, fadilah dari Allah Taala. Tidak bisa diprotes. Barakallahu fiikum. Dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Berarti amalan-amalan tersebut juga dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang kaya enggak mampu untuk beramal saleh dengan sebanyak itu. Enggak mampu untuk menyibukkan dirinya dalam ibadah dan zikir, mereka tersibukkan dengan dunianya. Itu keumuman. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Taala kemudian diberi fadilah. Maka Nabi menyatakan dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wa amma qawluhu ila akhirih. Wa qawluhu laqad sa'alta 'an 'azimin. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Qad sabaqa fi syarh al-hadits al-mushar ilayhi. Telah lewat dalam hadis yang sudah diisyaratkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin sa'alahu 'an mithli hadza. Bahwa Nabi pernah berkata kepada seseorang yang bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama. Lain kunta aujazta al-mas'ala laqad a'dhamta wa atwalta. Kalau saja engkau meringkas pertanyaanmu, sungguh telah besar apa yang kau minta dan panjang apa yang kau minta. Wadhalika li'anna dukhul al-jannah najah min an-nar amrun 'adzim jiddan. Artinya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat panjang, karena masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini perkara inti dari masalah. Semua kita di dunia ini berlomba-lomba untuk masuk surga, untuk menghindari neraka. Kan gitu. Berarti pertanyaan jawabannya dari Islam awal pertama sampai akhirnya Islam, itu jalan surga. Berarti tanya tentang itu adalah kebunuhan kan. Ini barakallahu fikum makna laqad sa'alta 'an 'adzimin, sebagaimana Nabi menjawab orang lain dengan kalimat a'dhamta wa atwalta, pertanyaanmu sangat besar dan sangat panjang. Wa dzalika li'anna dukhul al-janna wan najah min an-nar amrun 'adzim jiddan, karena masuk surga dan selamat dari api neraka adalah perkara besar. Wa li ajlihi anzalallahu al-kutub, karena itulah Allah turunkan kitab-kitab, karena itulah Allah utus rasul-rasul. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin, juga Nabi pernah berkata pada seseorang, kaifa taqulu idza sallait, apa yang kau katakan ketika engkau salat, ini doa apa yang kamu minta. Qala as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar, aku minta surga dan berlindung dari api neraka. Maka dikatakan wala uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz, sungguh aku tidak bisa menandingi dan danataka apa yang kau baca. Dan danat itu bukan yang dibaca, dan danat itu kalimat yang terus diulang-ulang. Yang kemudian di Indonesia dendangan, ya, terdendang lah terus. Ya. Dan danat itu yang ngomong lagi, ngomong lagi, ngomong lagi, itu namanya dan danat. Wala jandanata Mu'az. Tidak pula apa yang sering diucapkan oleh Mu'az. Artinya tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Itu sudah paling tingginya. Minta surga, lebih dari neraka. Ya itu. Kalau tadi. Yusyiru ila kasrati du'ai wa ijtihadihima bil mas'alah. Menunjukkan, ini ucapan Nabi tadi, bahwa doa tadi sangat banyak dan kesungguh-sungguhan keduanya dalam meminta. Faqala Nabi SAW, haulaha nudandim. Kata Nabi, ya sekitar itu kami juga mengucapkan haulaha nudandim. Sekitar itu kami mengucapkan. Kalau tadi disebutkan wala ustinu dan danataka adalah ucapan orang yang tadi, berarti orang tadi yang berkata, aku hanya minta surga dan beli minta neraka. Aku enggak bisa mengucapkan apa yang kau ucapkan, yang sering kau ucapkan, atau yang disusahkan oleh Mu'ad, aku enggak bisa. Pokoknya aku minta surga dan beli minta melindungi dari neraka. Kata Nabi, ya sekitar itu kami juga mintanya. Haulaha nudandin. Sekitar itu pula kami mengulang-ulang doa kami. Wa fi riwayah hal tasiru dandanati wa dandanatu Mu'ad illa anna Allah al-jannah wa na'udhu bihi minan nar. Tidaklah sampai saya menyebutkan dandanan enggak pas ya. Apa terjemahannya? Ya sudah ucapan saya enggak apa-apa. Padahal kurang pas. Tidaklah ucapanku dan ucapannya Mu'ad kecuali intinya adalah meminta surga dan berlindung dari neraka. Jadi orang tadi berkata, aku hanya minta surga, lindung dari neraka. Aku enggak bisa zikir-zikir yang biasa dibaca olehmu ataupun yang biasa dibaca oleh Mu'ad. Kami enggak mampu. Mu'ad disebut lagi. Menunjukkan apa? Beliau dikenal alim faqih, menjadi contoh. Kami enggak bisa apa yang dibaca olehmu atau apa dibaca oleh Mu'ad. Ya, seperti orang-orang awam sekarang misalnya yang tidak bisa doa-doa yang diajarkan di pondok-pondok, maka dia akan berkata, saya tidak bisa zikir yang biasa kalian ucapkan itu tadi. Saya hanya minta surga dan belum pernah ada. Ya itu. Kata Nabi, haulaha nudandin. Sekitar itu kami juga yang tanya. Barakallahu fikum. Berarti pertanyaan tadi azim. Wa qawluhu wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah. Isyaratun ila anna at-tawfiq kullahu biyadillah. Ini menunjukkan isyarat bahwa taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Azza wa Jalla. Faman yassara Allah alaihi al-huda ihtada. Wa man lam yassirhu alaihi lam yatayassar lahu dhalik. Siapa yang dimudahkan oleh Allah kepada petunjuk, maka dia terbimbing dengan petunjuk. Siapa yang tidak dimudahkan oleh Allah, maka dia tidak akan mampu untuk mengikuti petunjuk. Semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Adapun siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan al husna, maka Allah akan mudahkan dia ke dalam kemudahan. Adapun siapa yang bakhil dan merasa cukup dan mendustakan al-husna, maka kami akan mudahkan dia ke dalam kesusahan. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia kepada kesulitan. Ini barakallahu fikum, berarti semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Dalam hadis disebutkan, i'malu, beramallah. Masing-masing diberi kemudahan kepada amalan yang sudah ditakdirkan. Lima khuliqalah, apa yang sudah diciptakan. Imma ahli sa'adah fayassiruna li'amali ahli sa'adah. Adapun golongan yang memang sudah ditakdirkan bahagia, maka fayassiruna li'amali ahli sa'adah, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga. Wa amma ahli syaqawa, adapun golongan yang akan sengsara, fayassiruna li'amali ahli syaqawa, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan golongan ahli neraka atau ahli syaqawa, golongan yang akan sengsara. Tsumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian Nabi membacakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayat ini tadi, wa amma man tamma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa akhbar Allah wa yaqulu bi du'ai wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, wahdini wa yassiril huda ilayya, wahdini wa yassiril huda li. Wa akhbar Allah 'an nabiyhi Musa alaihi salam annahu qala fi du'ai, dikhabarkan oleh Allah tentang nabinya Nabi Musa alaihi salam bahwa beliau pun berkata dalam doanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku, dengan iman bahwa Allah yang memudahkan. Wa kana Ibnu Umar yad'u, Ibnu Umar juga berdoa, Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni lil usra. Kata Ibnu Umar, ya Allah mudahkanlah aku pada kemudahan dan jauhkanlah aku dari kesusahan. Faqad sabaqa fi syarh al hadits al mushar ilayhi tawjih wa tartib dukhul al jannah, dan sudah dibahas dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi arahan dan susunan amalan-amalan yang akan masukkan seseorang ke dalam jannah. Hadis ke-22. Masalah kita buka. Itu pertama 2. Sudah ya, beda ya. Iya. Ada berapa tadi disebutkan? 5, 3, 2. Dalam takhrijnya hadis sahih, kenapa Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis sahih dituruti dengan banyaknya jalan dia naik kepada sahih. Hadis sahihun dituruti Abu Ahmad At-Tirmidzi. Kalau satu persatunya masing-masing ada kelemahan, tapi dikumpulkan secara keseluruhan saling mendukung bahwa benar-benar diucapkan oleh Mu'ad. Allahu Ta'ala A'lam. Jadi disimpulkan semua jalan-jalan. Ada aja masalah. Ini masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini. Tapi dari semua menunjukkan kalau memang ada catatan muat itu. Jadi semua orang berkata seperti itu. Tanpa problem.